di mana doa merupakan salah satu di antara ibadah yang disyariatkan dalam Islam ini dan tidak layak dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, afdhalu ibadati ad-du'a. Ibadah yang paling afdal yaitu berdoa. Termasuk di antara ibadah yang afdal berdoa. Sehingga telah kita jelaskan ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan pahala. Kenapa? Dikarenakan ini merupakan ibadah. Kemudian di selain dia pun akan diberikan apa yang dimintanya. Waqara'a, Ibnu Abbas membacakan ayat, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Dari ayat ini, Allah memerintahkan untuk berdoa kepadanya. Dan tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara, melainkan perkara yang diperintahkan tersebut merupakan ibadah. Dan perkara itu perkara yang dicintai serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui makna daripada ibadah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Suatu penamaan yang mencakup semua perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu makna daripada ibadah. Setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah. Rawahu Ibnu Mundhir, diriwayatkan oleh Ibnu Mundhir. Wal Hakim wa sahahahu, diriwayatkan oleh Ibnu Hakim dan beliau mensahihkannya. Wa hadis dan juga hadis yang lainnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya engkau, bahwasanya segala pujian itu hanya milik engkau. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain engkau. Al-Mannan, yang maha memberikan kenikmatan. Nah, ini pun diantara lafad-lafad doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebelum mengucapkan permintaan kita, diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Bi anna lakal hamdu. Sesungguhnya bahwasannya pujian itu hanya milikmu. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain engkau. Al-Mannan, Zat yang maha memberikan kenikmatan. Nah, ini pun termasuk di antara bentuk tawassul dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Nah, di antara bentuk-bentuk tawassul yang disyariatkan yaitu dengan kalimat tauhid. Nah, seperti halnya doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain engkau. Nah, sungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ya, menyadari kadar diri dan keadaan dirinya. Nah, wa hadis Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta Al-Ahadu As-Samadu Alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya engkau adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain engkau. Al-Ahad yang maha tunggal, maha esa. As-Samad tempat bergantung makhluk-makhluknya. Alladhi lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara denganmu. Yeah. Ini dianjurkan sebelum kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yeah, menyebutkan nama-nama yang indah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atau sifat-sifat yang mulia yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, atau mengawali dengan penyebutan, ya, pentauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini antara sebab-sebab dikabulkannya doa-doa. Ya. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdo'alah dengan nama-nama yang indah tersebut. Ya, sebelum kita memanjatkan doa-doa, permohonan-permohonan kita, ya, hendaklah kita mengawali dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Sesuai dengan permintaan yang kita minta. Kalau kita minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ucapkan, Ya Ghaffar, Ighfirli. Kita mohon rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rahman, Irhamni. Wahai Zat yang maha penyayang, sayangilah aku. Di antara sebab dikabulkannya doa. Termasuk juga di antaranya mengawali dengan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Ya, seperti yang dicontohkan dalam hadis ini. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Kemudian setelah itu kita panjatkan permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa amsalu hada fil kitabi wa sunnah aqsaru min an tuhsa fid du'a. Dan yang semisal dengan ini dalam kitab dan as-sunnah lebih banyak lagi, yeah, daripada dibatasi atau dihitung dalam masalah doa. Nah, banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah doa di sini. Alladhi huwa su'al wa talab, yang merupakan permintaan dan permohonan. Faman jahada kauna su'al wa talab ibadah faqad sadama an-nusus. Maka barang siapa yang mengingkari, ya, keberadaan permintaan dan permohonan itu sebagai ibadah, maka sungguh dia telah menentang dalil-dalil, nas-nas yang jelas tadi, ya, bertolak belakang dengan nas-nas. Wa khalafal lughata, dan dia pun menyisihi lughah, bahasa. Ya, wasti'mal al-ummah salafan wa khalafan, dan menyisihi, ya, pemakaian lafaz atau kata, ya, umat ini sejak generasi terdahulu sampai generasi yang sekarang ini. Nah, ya, sehingga doa termasuk di dalamnya adalah permintaan dan juga permohonan. Dan ini merupakan ibadah. Tatkala kita meminta, tatkala kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan ibadah. Ya. Dan sebutkan tadi, barang siapa yang mengingkari permohonan dan permintaan ini sebagai ibadah, dia telah bertolak belakang dengan nas-nas, dalil-dalil, dan menyisihi bahasa dan penggunaan lafaz oleh umat ini sejak generasi terdahulu sampai generasi sekarang ini. Wa amma ma taqaddama min kalami syahil Islam wa tabi'ahu al-alamatu Ibnul Qayyim. Adapun yang telah berlalu dari ucapan Syaikhul Islam dan diikuti oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, yang menyatakan min anna du'a naw'an, bahwasanya doa itu ada dua macam, doa mas'alah wa doa ibadah. Doa mas'alah dan doa ibadah. Wa ma dhukira bainahuma min at-talazumi wa tadammuni ahadihima lil akhar. Dan apa yang disebutkan di antara kedua doa tersebut, ya, dari talazum, nah, konsekuensinya, dan juga cakupan, ya, salah satu di antara keduanya kepada yang lainnya. Telah kita jelaskan perbedaan antara doa masalah dan doa ibadah. Kita pun telah jelaskan kaitan antara doa masalah dan doa ibadah. Nah, di mana doa masalah ini mencakup doa ibadah, dan doa ibadah melazimkan doa masalah. Nah, fadalika bi'tibar, fadalika bi'tibari kawni dhakir wa tali wal musalli wal mutakarribi bin nusuki wal ghairihi taliban fil ma'na. Yang demikian itu, ditinjau dari keberadaan orang yang berzikir, orang yang membaca, orang yang sholat, orang yang mendekatkan diri dengan ibadah dan yang lainnya, dia itu meminta, memohon, dari si makna. Nah, orang yang melaksanakan ibadah, baik dia berzikir, atau dia membaca Al-Quran, atau dia sholat, secara makna dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon, nah, supaya dengan ibadah yang dilakukannya tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon supaya dengan ibadah yang dilakukannya ini, Allah memasukkannya ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Fayadkhulu fi musamma ad-du'a bi hadzal itibar. Maka ditinjau daripada sisi ini masuk ke dalam doa. Nah, seseorang melaksanakan sholat, seorang melaksanakan ibadah yang lainnya, baca Al-Quran, haji, umrah, atau ibadah yang lainnya. Nah, dalam ibadah tersebut, walaupun tidak terucapkan misalkan doa-doa, tapi dia mengharapkan, memohon dengan ibadah yang dilakukannya supaya masuk ke dalam surga, supaya diselamatkan dari azab neraka. Berharap supaya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan doa ibadah. Nah. Wa qad sara Allah taala fi sholati syar'iyyah min du'ail mas'alah ma la tasih as-shalah illa bihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan dalam salat syar'iyyah, salat syar'i, dari doa masalah. Malatasihus sholatu illa bihi. Di mana sholat tidak sah kecuali dengan adanya doa masalah tersebut. Kama fil fatihati wa baina sajadaini wa bitasahudi. Sebagaimana dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, dan dalam sholat tadi kita sebutkan ada doa masalah, ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketika membaca surah Al-Fatihah memohon agar diberikan petunjuk, agar diberikan hidayah di atas jalan yang lurus. Wa baina sajdatain, dan di antara dua sujud, nah, mengucapkan rabbighfirli, nah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya. Wa bitasyahud, dan dalam tasyahud pun sama, ada doa yang dipanjatkan memohon diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Nah, dari adab kubur, nah, dari fitnah dunia, fitnah kematian, dan juga selamatkan dari adab neraka, fitnah Ad-Dajjal. Nah, dan juga Rasulullah SAW pun menghasung, nah, untuk memperbanyak doa ketika sujud. Nah, dan juga Rasulullah mengajarkan doa ketika di penghujung solat sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, sehingga dalam solat tersebut di dalamnya juga ada doa masalah. Nah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan-permintaan, permohonan-permohonan tersebut. Wa dzalika ibadatun karuku wasujud. Ya. Maka yang demikian itu merupakan ibadah. Seperti halnya ruku, sujud. Nah. Fatadabbar hadzal maqam, maka tadabburilah. Renungkanlah keadaan ini. Yatabayyana laka jahlul jahilina bitauhid. Maka akan jelas bagimu kebodohan orang-orang yang bodoh terhadap tauhid. Wa mimma yubayyinu hadzal maqam wa yaziduhu idhahan qaulul alamati Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi ma'na qouli ta'ala قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Nah, dan di antara perkara yang menjelaskan keadaan ini dan menambah penjelasannya, apa yang diucapkan oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ud'u Allah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, ayyama tad'u falahul asma'ul husna, mana saja yang kalian seru maka milik Allah lah nama-nama yang indah. Nah, hada du'a al-masyhur annahu du'a al-mas'ala. Doa ini yang disebutkan dalam ayat tadi, qul ud'ullah, ya, katakanlah serulah Allah, maknanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Nah, hada du'a al-mashhur annahu du'a al-mas'alah. Doa yang masyhur ini yaitu doa mas'alah. Qalu, mereka mengatakan, kana Nabi SAW yad'u rabbahu maratan yaqulu ya Allah wa maratan ya Rahman. Nabi SAW kadang-kadang berdoa kepada Rabbnya. Ya. Sekali mengatakan ya Allah, dan pada sekali yang lainnya mengucapkan ya Rahman. Fadana al-musyrikuna annahu yad'u ilahaini. Orang-orang musyrik mengira bahwa Nabi SAW berdoa kepada dua Tuhan. Yang pertama namanya Allah, yang kedua namanya Ar-Rahman. Wa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat ini. Nah. Yeah. Katakanlah. Nah. Berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Nah, mana saja yang kalian seru, maka milik Allah lah nama-nama yang indah. Ini menunjukkan bahwasanya banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan banyaknya yang dinamai. Nah, yeah. Banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan banyaknya yang dinamai. Nah, tapi banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan tentang keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya nama-nama Allah yang banyak ini bukan berarti Allah itu banyak. Ya, yeah. Tapi sekali lagi ini menunjukkan tentang keagungan kemuliaan ini dinamai. Nah, jadi ketika orang-orang musyrikin, ya, yeah, mengira Nabi berdoa kepada dua Tuhan, dikarenakan kadang-kadang menyebut nama Allah, ya Allah, kadang-kadang menyebut nama Ar-Rahman. Nah, maka Allah sebutkan, turunkan ayat tadi. Yeah. Mana saja, nah, yang kalian seru, baik ya Allah, baik Ar-Rahman, maka itu semua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya, sekali lagi, banyaknya nama-nama tersebut tidak menunjukkan banyaknya yang dinamai. Nah, ya, seperti halnya seorang misalkan manusia, ya, dia memiliki nama yang banyak. Nah, sampai 4 nama, sampai 5 nama. Ya. Dan nama-nama tersebut menunjukkan kepada satu orang ini. Nah, si fulan memiliki 5 nama misalkan. Disebutkan A, B, C, D, E. Semuanya menunjukkan kepada si fulan ini. Nah, tidak menunjukkan kepada banyak orang. Ya. Apalagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian mengatakan Allah itu banyak. Apa alasannya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dengan lafaz yang jamak? Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Allah sebutkan dengan kata kami. Ya. Maka perlu kita ketahui dalam bahasa Arab, kata kami itu selain menunjukkan kepada jamak, bisa juga berfungsi al-mu'adzam nafsuhu atau al-mu'adzim nafsuhu, untuk mengagungkan dirinya. Nah, sehingga Allah menyebutkan kata kami dalam rangka mengagungkan dirinya, bukan menunjukkan Allah itu banyak. Nah, tapi dalam rangka mengagungkan dirinya. Nah, yang Allah sebutkan dengan kata kami. Ya. Dan menunjukkan Allah itu satu. Wakilah dikatakan juga, inna du'a huna bima'na at-tasmiyah. Sesungguhnya doa di sini maknanya adalah at-tasmiyah, pemberian nama. Wal makna, maknanya, ayya ismin sammaitumuhu bihi min asma'illah ta'ala imma Allah wa imma Ar-Rahman falahul asma'ul husna. Nama apa saja yang engkau berikan nama dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apakah itu Allah ataukah Ar-Rahman, maka milik Allah lah nama-nama yang indah. Wa hadha min lawazimil ma'na fil ayah. Dan ini di antara konsekuensi makna yang terkandung pada ayat tersebut. Walaysa huwa ainul murad, dan bukanlah ya, yang dimaksud. Nah, bal murad bidu'a maknahu al-ma'khud al-mudril fil Qur'an. Nah, kan tapi yang dimaksud dengan doa di sini maknanya ya, yang teranggap, nah, yang dijadikan sebagai rujukan dalam Al-Quran. Wa huwa du'a us-su'al wa du'a us-sana, yaitu doa permohonan dan juga doa pujian. Nah, ya, permohonan dan sifatnya pujian. Ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, masih dalam kitab Ibn Qayyim, kitab Ibn Qayyim, idza 'urifa hada fa qawlu ta'ala ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya, apabila diketahui hal ini maka ucapan Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Rabb kalian, ya, dalam keadaan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Yatanawalu naw'ai du'a, mencakup dua macam doa. Doa ibadah dan doa masalah. Lakinnahu zahir fi du'a al-mas'alah. Akan tapi yang zahir, yang nampak, ini pada doa al-mas'alah. Mutadamminun li du'a al-ibadah. Doa masalah yang mencakup doa ibadah. Walihada amara bi ikhfa'ihi. Oleh karena itu Allah perintahkan untuk menyembunyikannya. Ya. Yeah. Perintahkan untuk melakukan dengan suara yang pelan. Nah, suara yang lemah lembut. Nah, Ini pun di antara adab-adab berdoa. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiya. Ya, dalam keadaan berendah diri ketika berdoa dengan suara yang lembut. Ya, dipelankan, tidak dalam keadaan keras-keras. Kenapa? Dikarenakan Allah itu Maha mendengar. Nah, Allah tidak tuli terhadap doa yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sedikit lagi, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Yang jelas, lagi disampaikan tadi, doa itu termasuk di antara ibadah. Nah, ya, sehingga hendaklah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa telah dijelaskan para ulama bagi ada doa ibadah, ada doa masalah. Nah, disebut dengan doa ibadah dikarenakan hakikatnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah apapun dia memohon dengan ibadah yang dilakukannya supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala atas ibadahnya. Memohon supaya dengan ibadah yang dilakukannya dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Ya, sehingga setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang, walaupun tidak terucap permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lisan halnya, ya, keadaan dia melakukan ibadah tersebut, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada juga doa masalah, doa yang berupa permohonan, ya, terlafadzkan permohonan-permohonan tersebut, terucapkan permohonan-permohonan tersebut dan permintaan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa masalah. Nah, apakah minta rezeki, minta ampunan, minta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau permintaan-permintaan yang lainnya. Terucapkan permintaan tersebut. Doa masalah. Dan telah kita jelaskan juga kaitan antara doa masalah dan doa ibadah. Nah, doa masalah, ya, mutadamminun li du'ail ibadah. Doa masalah itu mencakup doa ibadah. Kenapa? Dikarenakan ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan permintaan-permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan perbuatan itu dia telah melakukan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga doa masalah mencakup di dalamnya doa ibadah. Seorang yang berdoa itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, dan doa ibadah, nah, melazimkan, ya, doa masalah, ya, doa ibadah melazimkan doa masalah. Nah, ya, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melazimkan, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Dikarenakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala marah ketika ada hamba yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaitan antara doa ibadah dengan doa masalah. Seperti halnya kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah melazimkan seseorang untuk mentauhidkan uluhiyah. Yeah. Maknanya seseorang yang meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam raya, Allah sebagai pemberi rizki, yang mana ini semuanya tauhid rububiyah, yeah, melazimkan dia untuk mentauhidkan Allah dalam semua peribadahan. Yeah. Nah, ini bentuknya talazum, mengharuskan, melazimkan. Yeah. Nah, dan orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah mencakup di dalamnya dia mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah. Kenapa? Tidaklah seorang itu beribadah kepada Allah saja, melainkan dia telah meyakini bahwasanya Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberi rezeki kepadanya. Ini kaitan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kufar jahiliyah ketika itu, mereka menetapkan tauhid rububiyah tapi tidak memenuhi konsekuensi tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pemberi rezeki, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah saja. Ya. Tapi di samping ibadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dinyatakan sebagai muslim. Tapi mereka itu adalah musyrik, kafir. Nah, ini kaitan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mencakup di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana doa masalah dan doa ibadah tadi. Nah, doa ibadah melazimkan doa masalah. Dan doa masalah terkandung di dalamnya doa ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.